Makanya Rasulullah ini aneh. Disuruh menjadi nabi, penerus nabi yang sebelumnya, Rasulullah tidak seperti nabi yang sebelumnya. Ini keajaiban semua, aneh semua Rasul ini. Disuruh jadi nabi, yang nabi sebelumnya ini kuat-kuat. Nabi Nuh mencabut pohon. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Musa hebat musuhnya tempeling mati. Jenggotnya Fir'aun dipegang separuh putih, separuh hitam. Hebat Nabi Musa itu. Nabi Daud tangan masuk tanah keluar jadi pedang. Nabi Sulaiman seluruh binatang bisa diajak ngomong. Nabi Isa orang buta dipegang melek, orang mati di weh itu bangun. Tiba-tiba Nabi Muhammad dijadikan nabi, dilempari batu kakinya bocor. Maka semua orang, wah ini bukan nabi. Coba. Jadi nabi ini jadi nabi dibalik situasinya oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Seandainya Rasul itu masih kuat kayak Nabi Musa, pasti orang mengikuti Rasulullah karena takut. Kalau orang dibuat seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad dibikin kayak Nabi Sulaiman, pasti orang mau ikut karena Nabi Sulaiman itu kaya dan raja, bahkan entut bisa diajak ngomong. Tapi begitu Nabi Muhammad ini jangkauannya, tanggung jawabnya gede, rahmatan lil alamin, maka perangkat nabi-nabi yang sebelumnya yang keras-keras, kuat-kuat dihilangkan dari Rasulullah. Karena yang mampu menembus ruang dan waktu yang semakin luas bukan kekerasan, tapi apa? Cinta kasih, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir, yang sangat saya taklimi, sangat saya hormati, Bapak Bupati yang kita cintai secara bersama-sama, Pak Wakil Bupati, ada? Oh, tugas. Pak Cahabat atau apa namanya ini? Subhanul Muslimin Lovers. Subhan Lovers. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini punya kebiasaan bersandar dalam setiap persoalan yang sulit. Kita ini selalu bersandar kepada Allah dan Rasulullah. Cara bersandarnya orang Indonesia dengan istighosah dan sholawat. Itu dimanapun. Dari orang lahir sampai orang mati, isinya zikir dan sholawat. Yang namanya zikir, marhabanan, sudah menjadi menu sehari-hari apapun kegiatan kita. Dari urusan dalam rumah sampai urusan bangsa dan negara, kita membiasakan bersandar kepada Allah dan Rasulullah. Makanya kalau kemudian Banyuwangi, ketika menghadapi persoalan yang demikian rumit, kembali bersandar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Banyuwangi bersolawat. Kenapa? Karena Rasulullah ini punya kemampuan menyelesaikan sesuatu yang rumusnya enggak ada di dunia. Kalau istilah milenial disebut out of the box. Gak ada rumusnya. Rasulullah ini menyelesaikan masalah. Gak pakai rumus yang umum. Makanya jangan salah. Kalau kemudian kita selalu diajarkan bersandar kepada Rasulullah. Sampai bisa bayangkan. Rasulullah itu lahir menjadi nabi, menyelesaikan masalahnya orang Makkah pertama kali. Rasul itu sudah aneh. Kenapa? Orang Makkah itu ahli membaca, ahli menulis. Tapi Rasulullah hadir di situ tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa bisa bayangkan? Kalau menyelesaikan orang Mekah yang ahli membaca, ahli menulis, diselesaikan oleh seorang guru besar atau profesor, itu sesuatu yang lumrah. Tapi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dihadirkan di Mekah untuk menjadi jalan keluar bagi orang yang jago membaca, jago menulis. Rasulullah menyelesaikan orang Mekah. Orang Mekah ini diselesaikan oleh Rasulullah dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi. Tapi harus menyelesaikan orang Mekah yang enggak ngerti nabi. Apa enggak aneh? Orang Mekah itu enggak ngerti nabi. Ngertinya itu penyair sama kahin, dukun. Orang Mekah enggak ngerti nabi. Yang ngerti nabi siapa? Orang Yahudi, orang Nasr, dan itu tempatnya tidak di Mekah, tempatnya di Filistin. Makanya ketika Rasulullah mengaku jadi nabi, orang Mekah, nabi itu apa? Sama kayak sekarang, saya enak saja mau datang jam 1 pun gak ada masalah, Pak Bupati. Kenapa? Orang Banyuwangi ngerti kiai, takut kualat. Kenapa? Karena ulama-ulama Banyuwangi sudah mengajarkan siapa itu kiai, siapa itu ulama, ngerti. Makanya saya tadi itu nyantai aja, nanti sampai jam 1 juga gak apa-apa. Orang Banyuwangi ngerti, ngerti kiai. Makanya ketika saya datang disambut-sambut biasa aja. Sewalaman-salaman sampai ada yang bolak-balik 7 kali, biasa aja. Kenapa? Karena orang Banyuwangi sudah diajari oleh ulama sebelum saya tentang ulama dan kiai. Maka ketika saya dihormati di sini biasa aja. Ini kalau pagernya dibuka bisa diserbu saya. Mulai dari minta suwo, iya Gus ya. Iya, biasa. Karena sudah ngerti kiai. Sangat berbeda ketika saya masuk ke pedalaman Irian. Orang Irian di pedalaman gak ngerti kiai. Seandainya saya datang dengan rambut panjang masuk sana, saya pasti dianggap tim pemburu babi. Dan saya gak boleh marah. Lah, Rasulullah itu di Mekah, orang Mekah itu gak ngerti nabi. Bahkan ketika Rasulullah dapat wahyu pun dicarikan dukun. Karena dianggap kesurupan. Dukun yang paling terkenal Waraqah bin Nufail. Maka ketika Rasulullah tak ketemu Waraqah, Waraqah dibilang ikro, gitu, Waraqahnya pingsan. Karena Waraqah ngerti yang bisa bilang begitu hanya utusan Allah. Itu. Loh, makanya Rasulullah ini aneh. Disuruh menjadi nabi, penerus nabi yang sebelumnya, Rasulullah tidak seperti nabi yang sebelumnya. Ini keajaiban semua, aneh semua Rasulullah ini. Disuruh jadi nabi, yang nabi sebelumnya ini kuat-kuat. Nabi Nuh mencabut pohon. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Musa hebat musuhnya tempeling mati. Jenggotnya Fir'aun dipegang separuh putih, separuh hitam. Hebat Nabi Musa itu. Nabi Daud tangan masuk tanah keluar jadi pedang. Nabi Sulaiman seluruh binatang bisa diajak ngomong. Nabi Isa, orang buta dipegang melek, orang mati itu bangun. Tiba-tiba Nabi Muhammad dijadikan nabi, dilempari batu kakinya bocor. Maka semua orang, wah ini bukan nabi. Coba. Jadi nabi ini jadi nabi dibalik situasinya oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Seandainya Rasul itu masih kuat kayak Nabi Musa, pasti orang mengikuti Rasulullah karena takut. Kalau orang dibuat seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad dibikin kayak Nabi Sulaiman, pasti orang mau ikut karena Nabi Sulaiman itu kaya dan raja, bahkan entut bisa diajak ngomong. Tapi begitu Nabi Muhammad ini jangkauannya, tanggung jawabnya gede, rahmatan lil alamin, maka perangkat nabi-nabi yang sebelumnya yang keras-keras, kuat-kuat dihilangkan dari Rasulullah. Karena yang mampu menembus ruang dan waktu yang semakin luas bukan kekerasan, tapi apa? Cinta kasih, rahmatan lil alamin. Maka yang keras-keras itu pasti bukan tipologi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang galak-galak itu pantasnya jadi umatnya Nabi Musa. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ini sudah tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Bagaimana mungkin dalam akal manusia orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mampu mengajarkan masyarakat yang ahli baca, ahli nulis, bahkan kepatuhannya tidak masuk akal. Orang Mekah, Arab dan sekitarnya waktu itu, Tuhannya adalah patung. Tapi oleh Rasulullah bisa diajak punya Tuhan yang tidak kelihatan. Ini enggak mudah. Dari Tuhannya banyak bisa diajarkan Tuhan satu. Dari tempat yang tidak ada air bisa diajarkan toharoh pakai air. Padahal pakai air itu susah, minum aja susah. Ini malah disuruh mandi, bisa diajari seperti itu. Dari tempat yang panas luar biasa bisa diajari puasa. Kalau kita puasa mudah, berteduh di bawah pohon jambu sudah hilang dahaganya. Di Arab itu mau lari kemana? Panas, tempat yang demikian panas orang bisa diajari puasa. Di tempat yang tidak ada makanan orang bisa diajari berbagi sedekah. Di tempat yang penuh syahwat orang bisa diajarkan bertahan, tidak melakukan kejahatan seksual. Kapan? Saat melakukan tawaf. Saat melakukan tawaf, syahwatnya orang, maka orang tawaf dibuka. Apa? Perempuan yang lagi tawaf tidak boleh menutup mukanya, padahal syahwatnya tinggi. Jangankan lihat muka, lihat mata kaki aja syahwat. Itu muka dibuka, betapa syahwat yang berkembang di sekitar itu luar biasa. Tapi pada saat yang sama laki-lakinya disuruh pakai baju, tidak boleh dijahit. Kalau mau nakal kali ini kan wes itu aja. Tapi kenapa bisa bertahan untuk tidak melakukan kejahatan seksual sementara berputar di sekitar Ka'bah? Ini pelajaran gak masuk akal. Pelajaran berikutnya yang bisa, tidak ada yang bisa. Rasulullah mampu mengajarkan kepada Sayyidina Umar tukang kelahi, padahal Rasulullah gak pernah kelahi. Sayyidina Abu Bakar seorang konglomerat mampu mau nuntun unta. Siti Aisyah yang usia 10 tahun riang gembira dinikah sama orang 50 tahun, sementara di Banyuwangi selisih 20 tahun mau bunuh diri. Coba, ini gak masuk akal. Gak masuk akal. Bayangkan orang 300 mau disuruh perang ngadepi orang 3000 itu kan mau berangkat bunuh diri. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah ini out of the box, keluar dari pikiran dan rumus dunia. Makanya ketika para ulama masuk ke Indonesia melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang multi agama, multi ras, multi suku, bukan sesuatu yang mudah. Arab lebih mudah karena satu bangsa, makanannya sama. Orang Eropa lebih mudah karena satu bangsa, budayanya hampir sama, makanannya sama, kulitnya sama, bahasanya sama, ngurusnya lebih mudah. Itu pun pecah menjadi puluhan bangsa, puluhan negara. Tapi begitu para ulama datang ke sini, melihat ini ada kawasan puluhan bangsa, puluhan suku, merasa akan sangat kesulitan yang luar biasa. Budayanya banyak, makanannya banyak, berbeda-beda, bahkan hantu paling banyak ada di Nusantara. Orang Eropa hanya mengenal Casper, Ghost. Orang Amerika mengenal yang namanya Voodoo. Orang Arab Jin, Setan. Orang Cina Vampir. Orang Amerika Dracula. Orang Indonesia hantunya banyak. Wewe Gombel, Gendruwo, Kuntilanak, Demit, Toyol, Jerangkong, Kolorijo, lengkap apalagi Banyuwangi, Alas Pur, Purwo, pusat Demit internasional. Makanya saya kumur itu. Betapa hebatnya Bupati Banyuwangi bisa bertahan tidak dimakan sama hantu Alas Purwo. Hebat beliau ini. Loh, bisa. Jadi begitu para ulama datang ke sini, gimana ini? Islam harus jalan di sebuah tempat yang jauh. Karena dikatakan dalam Al-Quran, mataluhum fit Taurat, mataluhum fil Injil, kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka harus ditanam. Fase sebelumnya sudah dilewati semua. Waqafa billahi syahida. Ini fasenya Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, eranya sahabat. Makanya asyidda walal kufar, tawuran sama orang kafir. Ruhama ubainahum, era khulafa'ur rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan, simahum fi wujuhi min athari sujud ila ulama faqih, sama ulama tasawuf. Begitu bergerak jauh, mataluhum fit Taurat, mataluhum fil Injil, kazar'in, seperti tanaman. Maka cara menanamnya bagaimana di tempat yang jauh? Maka para ulama yang punya pengalaman bagaimana membawa Islam bergerak keluar dari jazirah sana, tidak dibawa pohonnya, tapi bibitnya yang dibawa, karena menanam menggunakan bibit. Maka ditanam di sini, Allah tanam. Dengan bahasa sini namanya pengiran. Saya kayak gini kalau di sana, gelarnya gagah, Syekhun, Ustadzun, Al-Alim, Al-Fadil, Al-Karim, Pauwanjang. Sampai sini cuma ditanam dengan nama Kiai. Padahal Kiai itu nama lain kebu. Kiai Selamat, Tombak, Kiai Pleret, Kiai Semar. Tilmidun muridun, ditanam dengan nama santri. Buah itu Allah pangeran. Padahal di sini ada pangeran Mangkubumi, ada pangeran Brewirabumi, ada pangeran Minak Jinggo, ada di situ balengkat. Lu ini terus gimana cara nanam? Pelan-pelan. Sampai akhirnya tidak ada jalan keluar. Agar tempat yang jauh ini mendapatkan barokah, maka manusia sudah tidak bisa mikir bagaimana cara agar masyarakat ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka akhirnya para ulama bersepakat, ya sudah, bukan pangkat kita untuk mengurusi orang dengan berbagai macam bentuk suku bangsa seperti ini. Yang punya kekuatan seperti ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu bangsa ini dititipkan kepada Rasulullah. Cara menitipkannya apa? Cara menitipkannya adalah membangun sebuah konsep besar yang dilakukan apa? Tawaran Rasulullah. Rasulullah menawarkan apa? Rasulullah menawarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka begitu Rasulullah menawarkan ra'iyah, bahwa kalian adalah orang yang saling bertanggung jawab, maka tidak ada apapun di sini selain ra'iyah, yang dulunya raja, yang dulunya hamba, yang dulunya kawulo, yang dulunya gusti, dititipkan semua ke Rasulullah, seluruh makhluk di antara Sabang Merauke, setiap kepala disebut dengan sebutan Rasulullah, ra'i, ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Menyebut orang Indonesia dengan sebutan ra'iyah atau rakyat adalah cara para ulama, para pendahulu menitipkan seluruh kawasan ini, manusianya titipkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut penduduknya dengan sebutan seperti yang diinginkan Rasulullah, ra'iyah, hanya ulama Indonesia. Loh, ini tepuk tangan sih banter, enggak usah malu-malu. Ini anak milenial harus paham. Tidak disebut apa-apa selain disebut ra'iyah. Ra'iyah kalau ngumpul, titipkan sama Allah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep besar namanya musyawarah. Titip ke Allah. Makanya musyawarah itu bahasa Al-Quran. Nah, cara ulama dulu menitipkan seperti ini yang kadang kita enggak sadar. Sudah dititipkan pada Rasulullah lewat sebutan ra'iyah, kadang kita ini pengen mengembalikan kepada prinsip dasar sebelum jadi ra'iyah. Sebelum jadi ra'iyah, ketika saling menyerang disebut kafir. Tapi kalau sudah hidup bersama, saling mengerti, tidak lagi menyerang tapi dalam perdamaian, sebenarnya sebutannya sudah bukan kafir, tapi zimmi. Tapi kalau sudah hidup saling bertanggung jawab, sebutannya ra'iyah. Dan kita sudah disebut ra'iyah, maka jangan dikafirkan lagi. Itu loh sebabnya. Makanya Arab yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Karena seluruh batin dan isi kepala orang kita dititipkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ketika orang kita disebut rakyat, itu sesungguhnya adalah sebutan yang diinginkan oleh Rasulullah dalam setiap manusia yang hidup bersama sama. Loh, makanya akhirnya terlindungi. Akhirnya kemudian ajaran yang diajarkan terlindungi karena ada ruang besar yang disiapkan. Karena ra'iyah kalau ngumpul namanya majelis, berembuk, tafassahu fil majalis, akhirnya mengangkat pemimpin, wasi'a kursiyyu samawat, pemimpinnya disebut kursi lah. Teritorinya disebut, karena dulu yang bikin konsep ini para wali, maka ruang besarnya namanya wilayah. Dan akhirnya kita punya batas teritori yang dijaga oleh para pemimpin yang melakukan sistem musyawarah, sistem musyarakah atau masyarakat. Amanlah isi bangsa ini. Maka ketika orang Eropa datang ke sini mau cari gratisan, bawa bedil, dilawan oleh santri dengan simbol-simbol bersama. Nah, akhirnya bangsa-bangsa di sini punya dengan gayanya, Timur Tengah punya dengan gayanya, semua punya dengan gayanya, sampai akhirnya muncul bangsa baru cari gratisan. Ketika kebutuhan minyak mau cari gratisan di Afghanistan, bangsa Afghanistan punya bangsa dan negara dan negaranya. Ada yang pengen cari gratisan di Timur Tengah, semua punya bangsa dan negaranya. Ada yang nyari gratisan ke Indonesia, maka dijaga oleh bangsa dan negara Indonesia. Lah, akhirnya ada yang punya cara baru, cara cari gratisan pakai bedil, bisa. Apa dikelawan oleh warga penduduk di sebuah daerah. Akhirnya ada yang punya pengalaman bagaimana kalau cari gratisan pakai agama, maka model baru ada orang cari gratisan pakai agama. Bangsa Afghanistan sumber dayanya aman karena dijaga oleh para pemimpinnya. Maka kemudian datanglah kelompok agama namanya Taliban. Setelah pakai Taliban, orang terkecoh karena ini ruansanya sama-sama beragama, banyak yang ikut, maka bangsanya jebol. Sekarang yang ada di Afghanistan semuanya gratisan, minyak gratis, apa aja diambil. Timur Tengah dijaga di Irak oleh Saddam Hussein, di Libya dijaga Muammar Gaddafi, kemudian di Suriah dijaga Bashar al-Assad. Semua terjaga karena punya pemimpin, punya kekuatan. Maka kemudian didatangkanlah ISIS. Sekarang jebol dan cari gratisan. Dan sekarang gratis semua. Seluruh minyak gratis di sana. Siapa yang mau ambil? Ambil. Dan semua ingin cari gratisan ke Indonesia. Maka didatangkanlah wajah-wajah baru, model beragama yang melawan sistem ra'iyah, melawan sistem musyarakah. Untuk apa? Menjebol bangsa ini agar gratisan di Indonesia. Tapi karena ada santri, santri paham betul, dilawan secara bersama-sama. Ini yang mau cari gratisan. Makanya kita dari dulu para ulama tahu, ketika kita ini bertahan dengan cara berbeda-beda, apakah kita ini akan menyelesaikan dengan cara kita? Dulu setelah Indonesia merdeka, kita selesaikan apa? Dengan cara apa? Pancasila, yang dimengerti oleh Sabang sampai Merauke. Kita selesaikan dengan merah putih, karena bendera ini disepakati perbedaan bangsa dan suku. Walaupun saya ini orang NU, sangat bangga dan begitu cintanya dengan bendera NU, tapi bendera NU tidak diterima oleh orang dari seluruh berbeda-beda agama. Bendera Muhammadiyah ya tidak diterima semua orang, apalagi bendera yang lain termasuk bendera Coca-Cola, gak bisa. Maka kemudian kita bertahan pakai merah putih. Makanya merah putih dibenci dulu oleh Belanda. Ngibarkan merah putih, tembak mati. Maka kemudian agar tidak ditembak mati, merah putih dikibarkan di atas rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih padi, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga kita bawa tumpeng sama ingkung makan. Oh, cuma mau makan ternyata. Tapi makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, kelapa mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Maka anak-anakku, anak-anak milenial, kamu harus paham bahwa merah putih itu dulu minta ribuan nyawa, tapi kamu tahunya merah putih hanyalah berharga 50 ribu. Dulu merah putih minta nyawa, sekarang hanya minta tangan kita untuk diangkat. Maka kalau ada penghormatan bendera merah putih, angkat tangan kalian. Tidak usah ikut yang bilang bid'ah, tidak usah ikut yang bilang tohut. Karena yang bilang bid'ah dan tohut, zaman perang nenek moyangnya tidak ikut. Ini cara kita. Pancasila, bahkan dulu berdebat nenek moyang kita. Apakah bangsa yang baru merdeka ini akan kita selesaikan dengan cara-cara model dari Arab? Tidak bisa. Maka lahirlah sebuah naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Sampean udah enggak ngerti itu. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Enggak bisa. Lahir naskah besar salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda bangsa ini? Enggak bisa. Lahir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Nusantara murni? Tidak bisa. Lahir naskah Siti Nurbaya, cerdasnya bangsa ini. Lu kok sekarang tiba-tiba, ketika bangsa ini sehat walafiat, bilang sakit, bangsa ini harus diselesaikan. Keluarlah bendera royah, bendera liwa. Ini kan benderanya Rasulullah ketika perang. Masa negeri yang damai ada bendera perang keluar? Maka bendera-bendera itu masuk akal, mengatakan bahwa pilpres adalah perang. Enggak perang, pilpres itu kelanjutan pilkades. Pilkades antar desa, ningkat sedikit pilbub, milih Pak Azwar Anas. Setelah itu ningkat pilgub, Setelah itu pilpres riang gembira. Orang Indonesia menyebutnya pesta demokrasi, namanya pesta riang gembira. Syukur ada uangnya. Itulah cara kita, ada dangdutannya, ada apa pesta. Nih ya, syukur ada uangnya. Kalau Pak Polisi hati-hati, awas ada money politik. Ya kita jangan sebut money politik. Sebut apa? Uang bensin, enggak ketangkep. Kalau diterima masjid, ya sumbangan. Berarti. Terima kiai, bisyaroh, enggak ribut. Nah, iya, biasa gitu Indonesia. Indonesia enggak usah ribut. Itu makanya kalau dikejar jangan pakai uang tilang, nggak boleh, uang damai biasa. Indah kita Indonesia, ya nggak usah ribut, kita Indonesia emang begitu. Tiba-tiba ini perang Badar, kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Terus lu mau ngomong apa sekarang? Begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi jadi satu rangkulan, mate kon. Makanya, loh, kita masih bisa selamat. Dunia hari ini melihat Nusantara, ini bangsa yang unik, di tengah siap tempur dan perpecahan, para panglima bersatu rukun membangun bangsa dan negara. Ini hanya Indonesia yang bisa. Dua orang yang berseteru, rangkulan, yang satu jadi menteri, yang satu jadi presiden. Siap Bapak Presiden, bias. Ini hanya Indonesia. Ini hanya terjadi di sini, maka jangan serius-serius. Ini bangsa, biasa aja. Kita dititipkan ke Rasulullah, riang gembira. Makanya kalau ada sesuatu, selesaikan dengan cara kita, sholawatan, zikir. Jangan cari obat untuk bangsa ini ke Filistin. Bangsa Filistin memang pernah sakit dan sampai saat ini belum sembuh. Mereka bikin obat. Obat itu namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani menjadi obat bagi Filistin. Dan itu gagal. Masa obat gagal produk kedaluwarso kamu bawa ke Indonesia? Mules perutmu. Jangan. Di Mesir, bangsa yang sakit, maka cari obat di sana. Dulu namanya Hasan al-Banna, bikin obat namanya Ikhwanul Muslimin. Dan obat itu gagal menyelesaikan Mesir, bahkan Mursi digantung di Mesir. Masa produk gagal kau bawa ke Indonesia? Maka kita selesaikan dengan cara Indonesia. Banyak sekali yang gak bisa masuk sini berubah menjadi drastis. Musik rock yang begitu gagah dan kuat masuk Banyuwangi jadi rock dude. Dia saja. Jadi siapa? Suliono. Terusnya aku kepengen loh, saya tak sekali-sekali dengar nuansa lain di Banyuwangi. Kan Subhanul Muslimin sudah tadi, saya pengen dengar nuansa lain. Kak kue suloyo ya mau. Suloyo si dewe iko mage teman. Lo indah. Lo ini coba tadi itu lagu selawatan penjenengan, ada yang lagu itu? Nggak ada. Nah coba ayo coba, karena kalau enggak tak ambil alih ini nanti. Ayo selawatan seindah ini loh Banyuwangi. Ayo dung dirolu. Ayo guys. Oke. Oke. Ertiyo. Santre lambe ben santre mangken duh tak pade. Mantap yo. Masalah tengkaben angku yang jauh pita. Lambe mun jamaah repu eneng ada. Mangken pon ikomah ki sibuk ekamar abude. Ayo, mana musiknya? Santre lambe ben santre mangken lu tak pade. Masalah tengkaben angku yang jauh pita. Lamba mun jamaah rebu elem ada. Mangken pon iko kita sibuk ekamar abete. Yeah. Hei. Nah kan itu bahasa Madura. Ngerti saya. Ngerti. Demai. Lenda saya itu dapat cerita tentang bahasa Madura itu dulu. Syaikhona Khalil itu waktu jadi apa ada jadi bupati nantang. Ya Syaikhona, saya mau mantu. Sebagai bupati kan enggak enak kalau mantu terus kehujanan. Tolong ya. Kalau engkau wali, bikinlah pendopo ini enggak kehujanan. Akhirnya ya sudah, tuliskan sebuah kalimat. Kamu paku di atas pintu. Nah, akhirnya tulisan kecil dipaku di atas pintu. Bener-bener seminggu enggak hujan. Pendoponya tok. Yang lain hujan tapi pendopo enggak. Akhirnya setelah selesai pesta, Pak Bupati ini pengen ngerti tulisannya apa kok. Hebat banget tulisan gini aja kok bisa bikin tidak hujan. Enggak tahunya apa. Tulisannya Bupati Balanaraja. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau mau menyelesaikan bangsa ini, nenek moyang kita jago dititipkan ke Rasulullah. Dan jadi bangsa ini menjadi bangsa yang baru, bangsa yang bagus, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan hari ini kita bisa lihat yang di tempat lain runtuh, tempat kita tumbuh subur. Pencinta-pencinta Rasulullah bangkit hari ini ada, dan akhirnya bangsa ini terjaga. Makanya karena dulu nenek moyang kita ini sadar bangsa ini isinya bermacam-macam, maka semuanya harus disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita diajarkan bersatu, solawatan bareng-bareng, berdoa bareng-bareng. Yang pinter doa, yang enggak pinter modalnya aminah. Amin, amin, amin. Kalau cowok apek kesuwen, amin. Makan nasinya jadi satu, tumpeng. Ikan ayam, iwa ayam. Yo ayam, kok ikan no ayam. Ayam biar jadi simbol bareng-bareng, jadikan ingkung. Ada orang mati, kita bareng-bareng ngumpul. Tahlilan sampai 7 hari. Ada orang syukuran bareng-bareng. Apapun bareng-bareng. Maka waspada anak-anakku generasi milenial. Kalau ada orang ingin memecah kebersamaan atas nama agama, waspada. Karena itu sesungguhnya adalah kurir-kurir yang akan cari gratisan di Indonesia. Loh iya. Dulu makan bareng-bareng, sekarang orang makan bareng-bareng pakai agama, bid'ah, nggak ada lagi, takut. Orang ngumpul kalau ada orang mati, bid'ah, nggak ada lagi orang ngumpul. Zikir bersama setelah sholat, nggak ada tuntunan agamanya, bid'ah. Terus lagi, doa bareng-bareng, bid'ah. Yang kita pakai jari 10, tiba-tiba ganti jari 1, cuman gini aja, gini. Sama-sama gitu, mending model kayak Cina, lebih cepat. Tuhannya diokrok-okrok, ayo cepat. Itu. Jadi yang menjadi simbol kebersamaan mulai diruntuhkan. Setelah nanti dipisah, ini bid'ah, orang tidak punya lagi ikatan kebersamaan. Lama-lama perempuannya disendirikan, matanya ditutupi. Akhirnya tidak kenal siapapun. Terus mulailah naik grade-nya. Khutbah, dulu setelah Rasulullah, khutbah ini jadi sarana alo-alo orang. Maka oleh Imam Syafi'i dikembalikan kepada fitrahnya khutbah, dikembalikan bahwa khutbah adalah rukun sholat Jum'at. Karena rukun, maka disyarati imamnya harus ngalim dan tua. Agar ulama tua bisa bertahan kalau khutbah, pegangan mimbar. Karena ini rukun, maka tangannya tidak boleh gini-gini. Agar tangannya tidak gini-gini, dipegangi tongkat. Akhirnya orang khutbah kembali pada fitrahnya, ittaqullah, tenang. Tapi ketika mereka enggak punya cara ngolok-olok musuhnya karena kumpulan yang lain dibid'ahkan, maka mereka harus merebut mimbar untuk jadi alat propaganda. Agar mimbar bisa menjadi alat propaganda dan tangan bisa begini-begini lagi, maka tongkat harus dihilangkan. Ketika tongkat hilang, maka khutbah kemudian menjadi sarana caci maki lagi. Waspada kalau ada yang begitu, nak ya.